masuk neraka. Tapi kesesatan yang diikuti hidayah, sesatnya ditinggal, hidayah yang terbawa ke akhirat. Maka sekarang masuk kepada kullu bid'ah tadi. Menurut Al-Imam Syafi'i, setiap bid'ah adalah dolalah, yaitu bid'ah yang menyalahi syariah. Adapun bid'ah yang tidak menyalahi syariat, tidak dolalah. Seperti apa bid'ah yang tidak menyalahi syariat? Sebagaimana pernah dicontohkan, bagaimana menulis fatabayyanu يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Untuk qiraat Hamzah, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Dua bacaan dengan tulisan yang sama. Lalu dikasih titik. Ini belakangan titik ini tidak ada zaman Rasul. Apalagi harokat. Ini semuanya bid'ah. Tidak ada zaman Rasul ini. Tapi bid'ah yang tidak melanggar syariah. Justru bid'ah di sini, bid'ah yang mendukung syariah. Sebab tanpa ada tanda baca ini, jangan-jangan di Al-Murabi tidak ada yang bisa baca Quran seorang pun. Habis bagaimana cara bacanya? Enggak ada titik, enggak ada harokat. Pusing kita. Terus orang dulu, orang Arab, enggak pakai titik, enggak pakai harokat, ada yang bisa baca. Itulah kehebatan mereka. Jadi orang Arab yang pandai menulis, pandai membaca itu orang istimewa betul. Makanya enggak banyak. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka itu ummiyun. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Kalimat ummi, tidak menulis, tidak membaca huruf. Karena Allah siapkan untuk turunnya Al-Quran orang-orang yang tidak disibukkan dengan menulis, tidak disibukkan dengan melihat tulisan, tapi kuat ingatan. Maka ketika diturunkan Al-Quran, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, ada yang sekali dengar langsung hafal, ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Kita enggak apa-apalah 30 kali juga. Mereka tiga kali hafal, dua kali, ada yang satu kali hafal. Karena memang sudah terbiasa mengingat tanpa membayangkan hurufnya bagaimana. Jadi ini sekilas saja. وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Allah berikan petunjuk dengan perumpamaan nyamuk tersebut. Orang-orang yang tidak fasik, mereka berkata ini adalah hak dari Allah. Orang-orang yang fasik bertanya-tanya, ngapain Allah bikin nyamuk segala? Itu orang yang fasik. Dan orang yang fasik seperti terbagi dua. Ada yang Allah sesatkan dengan perbuatan mereka yang berupa kemaksiatan. Ada juga yang Allah kirim untuk mendapatkan hidayah. Jadi manusia terbagi dua golongan, yang fasik dan yang tidak fasik. Yang fasik terbagi dua golongan, ada yang Allah sesatkan dengan kefasikan mereka. Dan ada yang Allah berikan petunjuk kepada mereka, tidak dalam kefasikan terus. Inilah kemurahan Allah, rahmat Allah. Alhamdulillah kita termasuk yang mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, kita lanjutkan. وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Tiada yang Allah sesatkan selain orang-orang yang fasik. Lafal al-fasiqin tertulis tanpa huruf alif. Kembali kita berusaha untuk menggali isyarat dari tulisan Al-Quran yang berbeda dengan tulisan biasa. Karena memang sudah kita yakini bersama dengan sekian kali pertemuan, semakin yakin bahwa tulisan Al-Quranlah dari Allah. Penulisan tersebut paling tidak ya memberi isyarat sebagai berikut. Pertama, seperti halnya kehidupan orang lainnya, orang-orang fasik mengisi kehidupan selama di dunia hanyalah sebentar. Tulisan yang pendek ini mengingatkan kehidupan yang selewat, yang sebentar. Kedua, perjalanan hidup orang fasik yang diisi dengan perbuatan fusuk kemaksiatan itu sangat singkat dan pendek. Sudah hidupnya sebentar, dipotong tidur, dipotong kerja, maksiatnya berapa lama sih? Orang yang tidak beriman sama kan capek juga bekerja cari duit. Bahkan ada yang kerjanya lebih banyak daripada orang yang beriman. Karena kalau orang yang beriman, waktu 24 jam dibagi untuk cari uang, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk menghadiri pengajian seperti ini. Orang yang tidak beriman, waktunya hanya dipakai untuk cari duit. Kemudian waktu-waktu libur dipakai maksiat. Sebentar sekali perbuatan maksiat yang mereka lakukan itu. Tapi walaupun sebentar, imbalannya banyak. Balasannya lama. Pandangan mereka terhadap kehidupan tentu lebih pendek. Inilah al-fasiqin ditulis dengan singkat tanpa alif, mengingatkan betapa pendeknya pola berpikir orang-orang fasik. Ya, mungkin juga ada yang mendapatkan berita dari internet. Seorang wanita di Mesir, gadis di mobil, di bis, ya maksudnya gadis itu gak punya suami gitu, bukan gadis dalam artian status medis ya, gak punya suami, pakaiannya transparan, yang betul-betul transparan lah gitu. Ketika ada yang menegur, dia ngeledek kepada yang menegur, ya kalau memang ada neraka, saya pesanlah kepada Tuhan kamar di neraka gitu, di jahanam kalau memang ada. Dia sambil ketawa-ketawa ngeledek. Lalu dia duduk di kursi. Setelah itu dia duduk di kursi, kemudian tidak kelihatan bergerak lagi. Pas dipanggil-panggil, sudah enggak bernapas lagi, meninggal. Dia duduknya memang kursi depan pintu. Pas pintu terbuka, dia langsung jatuh keluar mobil, tergeletak di luar. Maka mobil pun berhenti, ingin ngambil orang tersebut, ternyata sudah jadi jenazah. Dan tiba-tiba berubah si wanita itu, wajahnya yang begitu cantik berubah jadi hitam. Ketika mau diangkat, yang mengangkat tidak sanggup dekat, terasa panas. Sudah Allah kabulkan dia. Permohonan dia ingin dapat kamar di neraka, Allah kabulkan sejak masih di dunia. Ya, ini jelas sekali adalah merupakan pelajaran bagi orang yang masih hidup. Dan ditampilkan gambarnya di internet, ditampilkan tuh orangnya. Ya, ini pendek sekali kehidupan, tapi balasannya tidak dapat dibayangkan. Mereka tidak dapat melihat masa depan yang jauh. karena keterbatasan kemampuan memandang hidup yang sangat sederhana, sangat sebentar. Ya kehidupan seperti inilah gitu. Besok kamu terancam bagaimana dengan sisa. Ah, siapa yang sudah tahu masa besok? Yang penting menikmati hidup ini. Kadang-kadang ngeledek begitu. Masa depan menurut pandangan mereka sangat tidak jelas. Sebab ketika mereka bercita-cita untuk mendapatkan kesenangan hidup beberapa tahun ke depan, sebenarnya mereka tidak memiliki bukti akan hidup sampai besok. Cita-cita, wah sekian tahun lagi kita akan menjadi orang hebat, orang kaya, orang senang, pernah enggak tahu hidupnya sampai besok apa tidak. Tapi bagi orang yang beriman, tentunya tidak begitu. Kehidupan kita sangat lama. Dunia merupakan tempat amal. Mati bukan akhir kehidupan, tapi mati merupakan awal kehidupan yang hakiki. Sungguh rugi orang yang diberi waktu untuk hidup hanya sebentar namun tidak dimanfaatkan dengan benar. Mereka berbuat maksiat hanya beberapa waktu saja namun balasannya tidak teringat. Bagi para dai, melihat kata fasikin begitu pendek, terus berdakwah mengajak mereka tidaklah sia-sia manakala mereka menolak seruan atau melakukan perbuatan yang berlawanan hingga menyakitkan, sebab mereka sudah ditunggu dengan balasan dari Zat yang Maha Adil, yang Maha Kuasa. Jangan sampai kesel kepada orang yang menolak, yang mempermainkan. Sebetulnya kita tidak mampu membalas, sudah disediakan balasan oleh Allah yang tidak lama lagi akan mereka terima. Nah sekarang bukalah tinjauan tulisan. Belum ya? Belum menghayati isi? Belum. Sekarang masuk kepada fikih ayat. Jika manusia ingin membuat satu karya yang besar, maka dia memerlukan bahan yang banyak. Dan jika dia mau membuat satu karya yang sangat kecil, maka dia memerlukan ketelitian dan kehati-hatian yang tidak sederhana. Ini maksud saya, kenapa Allah memberikan perumpamaan kepada kita dengan seekor nyamuk. Allah telah menciptakan alam begitu besar, dan Allah menciptakan isinya sampai yang sangat kecil. Ketika dulu handphone waktu tahun fiturnya, ternyata banyak badan apa bentuknya sedikit isinya. Sekarang kecil bentuknya, semakin banyak isinya. Subhanallah. Ini memberikan gambaran bahwa sesuatu yang sangat kecil lebih rumit kan, dan yang besar lebih memerlukan bahan yang banyak. Itu buat karya manusia. Allah mengangkat perumpamaan dengan seekor nyamuk, mestinya dijadikan bahan tafakur. Di dalam nyamuk itu ada pernafasan, ada sel, ada untuk bekerja, ada untuk minum, ada untuk makan. Bahkan kata Harun Yahya, nyamuk itu kalau menggigit, itu kan dia tukeran ya. Dia buang isi dia ambil dari diri kita ya. Dan pada umumnya, nyamuk yang menggigit itu katanya nyamuk yang lagi perlu tenaga untuk melahirkan. Berarti nyamuk betina ya. Buat kaum pria jangan marah ya, yang menggigit itu adalah wanita itu. Nyamuk betina itu. Jadi dia membuang kotoran, mengambil darah untuk nambah tenaga buat kehamilan, buat melahirkan. Kok baru mukadimah udah bunyi lagi nih? Ya. Perumpamaan nyamuk ini sangat luar biasa, harus kita jadikan sebagai bahan tafakur. Dan kalimat Al-Quran, biarkanlah sebentar lagi ya, nanti dilanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fama fauqaha, Fauqa itu artinya di atas, tapi diartikan di bawah, lebih rendah. Memang secara bahasa, kalau ayat diterjemahkan Allah tidak malu, tidak enggan membuat seperumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih besar. Yang besar ya jelas dong, gitu. Makanya diartikan atau yang lebih kecil diartikan. Tapi artinya ini fauqa, bukan lebih besar, bukan lebih kecil, tapi lebih tinggi, lebih atas. Ada apa di balik fauqa dan diartikan lebih rendah? Insyaallah jawabannya setelah salat. Apa sebelum tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil din. Kita lanjutkan sedikitlah itu nyambung tadi. Kalau mau mengangkat ungkapan Al-Imam Syafi'i, bukan urusan benar dan tidak, tapi kalau mau mengangkat ya, bahwa Al-Imam Syafi'i menyebutkan bid'ah itu ada dua, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Nah, dia menyatakan ya, yang tercela itu yang tukhalifus syariah, yang melanggar syariat. Berarti bid'ah ada yang melanggar syariat, ada yang tidak melanggar. Ini pandangan beliau berlandaskan kajian beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah dan realita kehidupan. Tentu akan mendapatkan bantahan, tapi bagi kita bukan urusan bantah atau mendukung, tapi kita pelajari ungkapan para ulama agar kita paham terhadap ungkapan mereka apa maksudnya. Dia menyatakan bahwa bid'ah yang tercela, yang melanggar syariat, yaitu bid'ah tukhalifus syariah, itu adalah jelas tercela. Jadi kalau mau kita ambil redaksi dari dia, kullu bid'atin tukhalifus syariah dhalalah, setiap bid'ah yang menyalahi syariat sesat. Terus wa kullu dhalalatin finalnya bagaimana? Dia tidak menyebutkan, cuma ini redaksi dari Saiful Islam aja ini. Wa kullu dhalalatin laisa ba'da hidayah finnar, setiap kesesatan yang tidak mendapatkan hidayah neraka. Tapi orang yang sesat lalu mendapatkan hidayah, ya beda. Termasuk Nabi Muhammad sendiri dalam surat Ad-Duha disebutkan wa wajadaka dhallan fahada. Allah temukan engkau wahai Muhammad dalam kesesatan, lalu Allah berikan petunjuk. Terjemah bisa beda-beda. Kalimat dhallan dalam surat Ad-Duha dalam terjemah disebutkan bingung. Tapi Al-Quran tidak menyebut bingung, tapi dhalan. Ya sudah, dhalan saja. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi hidayah sesuai dengan kehendaknya, namun ada usaha dari manusia yang memang mencari hidayah. Ada kalimat yang lain kita temukan, yudhillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Dalam surat umpamanya surat At-Takwir ya, Allah memberi petunjuk kepada man yasha ya. Yahdi juga man yasha. Yudhillu juga ada kalimat mayyasha. Apa arti mayyasha? Allah berikan petunjuk kepada orang yang yasha'u. Yasha itu menghendaki. Yang menghendaki ini Allah apa orang? Kalau jawabannya yang menghendaki adalah Allah, artinya orang tidak mencari, tapi Allah berikan petunjuk. Ini menunjukkan karunia Allah tanpa ada penyebab apapun. Ketika kita artikan man, siapa, yasa, yang menghendaki, artinya Allah memberi petunjuk kepada orang yang mau petunjuk. Dan kalimat yasha di sini tidak dilanjutkan. Berarti ini kata kerja, pelakunya bisa kepada man, bisa juga kepada Allah. Dan sengaja dalam Al-Quran tidak disebutkan, supaya memiliki dua makna. Artinya, kalau kita mengartikan dia memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki, baik orang itu mencari ataupun tidak, Allah berikan. Ini memberikan bukti bahwa Allah Ar-Rahman, dan Allah memberi petunjuk tanpa ada penyebab apapun dari orang yang mendapat petunjuk. Sehingga yang tersesat sekalipun, yang memusuhi Rasul, kalau Allah kehendaki beri petunjuk, dapat juga. Kalau begitu, maka dorongan buat kita, orang yang memusuhi Rasul saja, kalau Allah kehendaki untuk mendapat petunjuk, dia dapat. Ya apalagi kita yang senantiasa memohon ihdinas siratal mustaqim. Ini motivasi buat kita untuk lebih berharap kepada Allah. Nah, kalau kita memohon terus kepada Allah hidayah, dan kita juga berjuang mengkaji Al-Quran untuk dapat hidayah, maka bisa diartikan yasha di sini pelakunya adalah man. Artinya Allah memberi petunjuk kepada orang yang berjuang untuk mendapatkan petunjuk. Ya. Kalau pemanya mau diarabkan, tapi ini kembali lagi kepada tadi, sedikit belajar bahasa Arab. Jadi Allah memberi petunjuk yahdillahu ya man yasha'u al-hidayah. Allah memberi petunjuk kepada orang yang memang mau petunjuk. Bukti mau petunjuk, dia berjuang. Dalam keadaan bingung, dia langsung menghadap kepada Allah. Allahumma hdina fi man hadait. Itu orang yang berjuang. Nah, kalau begitu, maka kalimat yasha, kata kerja, pelakunya adalah man. Atau juga, Allah itu adalah yahdi man yasha'u